بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Teman-teman dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk membahas tafsir hikmah, tafsir suratul Fatihah, dan insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ayat yang pertama, yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram. Ya, tergantung nih membacanya untuk apa. Pada episode sebelumnya sudah kita bahas, bagi penganut madhab Syafi'i dan orang-orang yang menganggap surat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam sholat ketika baca Al-Fatihah wajib dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca maka sholatnya tidak sah. Ini hukum wajib membaca basmalah. Kemudian yang kedua sunnah. Ya, baca bismillah sunnah kapan? Di hal-hal yang memang disunnahkan. Kita mau makan disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dalam hal-hal tersebut maka sunnah bacanya. Tapi ada hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Ya, ada hal-hal yang tidak ada sunnahnya. Maka hukumnya mubah. Yang ada contoh dari Rasulullah SAW untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semisal kita mau menyalakan handphone. Menyalakan handphone ada tidak nih? Wasunnah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kan? Nah, tapi karena ini hal yang mubah, jadi boleh baca, boleh tidak. Maka ketika kita nyalakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ berpahala sunnah. Ya, berpahala sunnah. Kemudian hal-hal yang makruh, artinya sesuatu yang kalau dikerjakan tidak mendatangkan pahala, kalau ditinggalkan justru mendatangkan pahala. Makruh ini macam-macam. Di antaranya adalah menurut pendapat sebagian besar ulama di Indonesia, ya, di Indonesia merokok itu hukumnya makruh. Nah, bagi yang menganggap merokok hukumnya makruh, maka kalau mau merokok misalnya ambil korek kemudian dia pegang rokoknya baca Bismillahirrahmanirrahim, nah ini hukumnya makruh. Ini bagi yang menganggap makruh. Kalau dia tidak membaca, dia niati saya tidak akan baca bismillah ketika merokok karena ini hukumnya makruh, meninggalkan bismillahnya itu justru mendapatkan pahala. Apalagi kalau dia meninggalkan rokoknya. Nah, ini pahalanya jauh lebih banyak. Kemudian membaca basmalah hukumnya haram. Jadi baca bismillah kok bisa haram ya? Iya, untuk hal-hal yang haram. Misal ada orang mau mencuri. Ya, mau mencuri biar selamat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hukumnya haram. Atau ada orang mau membunuh orang. Na'udzubillah min dzalik. Dia mau bunuh orang ini bukan karena agama, bukan karena, kan ada karena agama misalnya orang dihukum mati gitu ya. Dihukum mati karena dia berbuat salah secara hukum tuh. Dia mungkin hukumnya dengan baca bismillah. Tapi ada orang-orang yang dibunuh tanpa alasan agama, bukan karena hak Islam, ya, bukan karena alasan agama, karena benci gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, terbawa emosi bunuh orang. Ya, dia bilang biar enggak dosa saya baca bismillah. Ini haram nih. Baca bismillahnya haram. Atau orang yang mau berzina. Nauzubillah min zalik. Dia mau zina ya biar halal nih zinanya baca bismillah. Justru baca bismillahnya itu haramnya lebih besar daripada zinanya. Karena dia bawa nama Allah. Jadi kalau diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mau merampok. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, misal dia bawa khamr, na'udzubillah min dzalik, bir, hukumnya haram, diminum khamr, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baca bismillah ketika mau mabuk, ini hukumnya dosanya lebih besar daripada khamr itu sendiri. Karena bawa nama Allah untuk perbuatan yang haram. Nah, ini lima hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Nah, manfaatnya apa? Untuk hal-hal yang mubah atau hal-hal yang sunnah, kalau kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, kalau kita bacakan bismillah menjadi barokah. Jadi kalau kita bacakan bismillah jadi barokah. Makan itu, kalau enggak dibacakan bismillah, maka makannya tidak akan bawa barokah, tidak bawa berkah. Minum, tidak baca bismillahirrahmanirrahim, minumnya tidak akan bawa barokah. Termasuk hubungan suami istri, kalau tidak baca bismillah, maka hubungannya tidak akan diberkati. Tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka suatu yang dibacakan bismillah, suatu yang mubah atau yang halal, maka menjadi barokah. Nah itu mungkin kenapa kadang kita makan kok tidak berkah ya. Ya karena kita lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ada cerita yang menarik ini tentang orang yang makan mau baca bismillah tidak baca bismillah. Ya ada seorang istri ini punya suami yang suaminya disuruh pergi pengajian, malesnya luar biasa. Suatu hari akhirnya suaminya karena dipaksa terus ya, ayo kamu pengajian, berangkat pengajian nih. Sang suami berangkat pengajian. Pulang dari pengajian perilakunya aneh. Dia bilang pada istrinya, tolong ya saya dibuatkan sambel yang super pedes. Ya. Istrinya heran, suaminya enggak suka masakan pedes, ini minta sambel yang super pedes ya. Akhirnya dibuatkan ya, nurut aja nih istri solihah ya, enggak banyak ngomong ya. Ngomong halal kok, dibuatkan. Nah selesai, dia mau makan, istrinya ingatkan, Pak baca bismillah. Suaminya bilang, saya enggak mau baca bismillah. Bapak baca bismillah, saya tidak mau baca bismillah, saya mau ngajar setan. Istrinya bingung ini. Ini suami ini pulang pengajian jadi aneh. Waktu enggak ikut pengajian, makan, minum, baca bismillah. Walaupun enggak ikut pengajian, tapi dia enggak lupa baca bismillah. Ini justru ikut pengajian, pulang enggak mau baca bismillah. Akhirnya dia makan. Makan sampai dia itu merasakan pedasnya luar biasa. Enggak kuat seperti itu. Minta sama istrinya, ambilkan saya minum. Ya, ambilkan minum. Air yang banyak. Dia ambilkan minum air di gelas raksasa, gelas besar itu. Maka dengan lantang dia angkat gelas mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia minum tadi. Nah, istrinya heran. Terus saya tertawa suaminya. Alhamdulillah, berhasil saya ngajar setan. Ini jangan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, akhirnya nanya istrinya, ada apa Pak? Tadi saya ikut pengajian, itu ustadznya nerangkan. Orang itu kalau makan baca bismillah, setannya tidak ikut makan. Tapi kalau orang makan tidak baca bismillah, ya setannya ikut makan. Jadi yang makan setannya, dia sebenarnya tidak makan. Sengaja tadi saya makan sambel, saya tidak baca bismillah, biar setan saya ikut makan. Nah, saya kepedesan, setannya juga kepedesan. Nah, selesai makan, saya minum. Minumnya saya baca bismillah, biar setan saya tidak dapat minum. Nah, ini jangan dipraktekkan. Insyaallah kita ketemu di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.